Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Qulubul Abrar wa Qurratul Ayunil Akhyar Bisyar'i Jawamil Akhbar. Kita masuk kepada hadis yang ke-14. Qala Al-Allamah الشيخ عبد الرحمن نصر الشعدي رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Musa radhiyallahu an, apabila datang seorang yang meminta atau orang yang meminta kebutuhan, Rasulullah mengatakan isyfa'u, berikanlah syafaat, maka kalian akan diberi ganjaran dan Allah menentukan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Kata beliau, hadal hadis mutadamminun lil asl kabir wa faidatu azimah wa huwa annahu yanbagi lil abdi an yas'a fi umuril khair sawa'un athmarat maqasiduha wa nata'ijuha aw hasala ba'duha aw lam yatimma minha syai'un. Kata beliau, hadis ini mengandung prinsip yang besar, fondasi dasar prinsip yang besar, yang agung dan faedah yang agung, yaitu apa? Sepatutnya lah bagi seorang hamba ia berusaha pada perkara-perkara yang baik, sama saja apakah membuahkan hasil tujuannya, iya, atau sukses tujuannya, atau hanya mendapatkan sebagiannya, atau bahkan tidak sempurna, ya, sedikit pun dari tujuan dan apa yang diminta. Tapi di sana, ya, yang dilihat apanya? Usahanya pada perkara yang baik. Dan ini seperti hadis yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang apa? Masih ingat? Kalau tidak salah hadis yang ke-12, yaitu apa? Ihris ala ma yanfa'uk, untuk semangat, ya, menggapai perkara yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, wa dzalika kasyafa'ati li ashabil hajah indal muluk wal kubara. hal tersebut seperti memberikan syafaat kepada orang-orang yang membutuhkan ketika di sisi raja atau pemerintahan atau para pembesar. Berikan syafaat kepada orang yang butuh, itu artinya dia telah berusaha pada kebaikan orang lain, membantunya. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim fa inna katsiran minan nas yamtana min as-sa'i fiha idza lam ya'lam qubul safaatih wa yafutu 'ala nafsi khairan katsiran min Allah wa ma'rufan inda akhihi lil muslim. Biasanya orang yang dia tergantung kebutuhannya kepada mereka, kebanyakannya manusia enggak mau berusaha memberikan apa? Memberikan jalan kemudahan bagi orang yang butuh kepada dirinya. Iya, yang lain saja saya enggak bisa. Kalau dia mengetahui enggak akan diterima syafaatnya. Iya. Maka luputlah dari dirinya kebaikan yang sangat banyak dari Allah dan juga perbuatan baik kepada saudaranya yang muslim. Karena di sini adanya apa? Merasa enggak mampu. Padahal mampu bisa. Kadang seperti itu. Enggak, yang lain saja. Untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Dalam hal ini misalnya dia punya memberikan syafaat kepada saudaranya yang membutuhkan ketika misalnya pengurusan di pemerintahan atau yang lain-lainnya. Ya. Wa li hadza amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yusa'idu ashabal hajah bisyafa'ah lahum indahu yata'ajjalul ajr indallah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan syafaat mereka kepada dirinya, orang yang membutuhkan tadi. Agar apa? Agar disegerakan pahalanya dari sisi Allah. Biasanya maunya yang kenal saja. Kalau yang enggak kenal, apalagi tidak menguntungkan, enggak mau. Nah, kalau misalnya menguntungkan, nah baru dibantu. Ini saya bantu, Pak. Seperti itu. Ini kebanyakannya manusia seperti itu. Ya, walaupun tidak banyak, ada seperti itu. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan dengan mengatakan isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat kalian kepada mereka, pasti kalian akan diberikan pahala. Iya, yang rata-rata memang orientasinya hitungannya untung dunia, tidak melihat untungnya di akhirat. Ini kebanyakan orang-orang yang mengejar dunia seperti itu, atau mempunyai kedudukan di sisi orang-orang yang memiliki iya jabatan atau pengaruh kepada masyarakat. Maka di sini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memberikan usaha kebaikan kepada saudara-saudara kita. Seperti di sini memberikan syafaat kepada mereka. Fa inna syafa'ah hasanah mahbubah lillah. Karena syafaat yang baik itu dicintai oleh Allah. wa mardiyatun lahu, dan bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yashfa syafa'atan hasanatan yaqullahu nasibun minha. Barang siapa yang dia memberikan syafaat. Syafaat apa sih syafaat? Memberikan apa? Membantu, menjadi perantara bagi saudara kita, bagi orang lain di dalam memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, itu syafaat. Jadi wasilah. Nah, dan di sini adanya isyarat, adanya syafaat itu ada yang syafaat hasanah, ada syafaat yang sayyi'ah. Kalau syafaat sayyi'ah, dia memberikan, membantu, mendorong syafaat kepada perkara-perkara ya, yang mendukung kejahatan atau kejelekan orang lain, justru memperoleh kejelekan. Nah, seperti memberikan syafaat orang yang berbuat maksiat yang dia sudah terkena hukum had, memberikan syafaat agar diringankan hukumannya. Ini juga sama, syafaat yang jelek. Atau seperti yang paling kecilnya, ketika ada anak santri misalnya berbuat jelek, orang tuanya minta syafaat untuk dimaafkan, jangan diikop misalnya, dihukum. Ketentuan pondok harus dihukum, misalnya dipulangkan, nah, 3 hari ngerjakan PR, nulis khot yang banyak misalnya. Orang tua minta syafaat kepada ustaz, anak minta syafaat di rumahnya 1 hari saja. Ini sama. Iya, membantu syafaat dalam kejelekan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah syafaat yang baik. Iya. Misalnya mau mengurusi tanah, surat-surat tanah kapling. Iya. Ada yang ihwa bisa, ya anak urusin, anak kenal dengan ini, mudah urusannya kalau melalui dia. Itu. Isfa'u tujar. Berikan syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Nah. Ya, maka bagi dia bagian dari syafaat tadi, artinya dapat pahala. Wa ma ta'ajjalahu lil ajr hadir fa innahu aidan yata'ajjal ihsan. Wa fi'l ma'ruf ma akhihi wa yakunu lahu bidzalika indahu yadun. Persamaan disegerakannya balasan untuk dia di masa yang sekarang, maka sesungguhnya dia juga telah melakukan satu kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf kepada saudaranya. Artinya, selain dia mendapatkan pahala disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia telah melakukan amalan, yaitu apa? Perbuatan ma'ruf, ihsan kepada saudaranya yang muslim. Dan itu juga tentunya ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yakunu lahu bidzalika innahu yadun. Maka dia dengan perbuatannya tadi memberikan syafaat, maka dia di sisi saudaranya dia punya kepercayaan. Ini sahabat saya. Seperti itu kan. Semakin mempererat hubungan persaudaraannya. Nah. Dan ini kaitannya seperti bab yang sebelumnya, masalah tarahum, kasih sayang kepada saudara semuslim. Ketika diberikan sama saudaranya, maka semakin percaya dia adalah memang sahabat yang terbaik. Nah, wa aidan, dan juga Ala'alla safa'atuhu takunu sababan, atau safa'atahu takunu sababan li tahsili muradihi minal masfu'ulah aliba'dihi mahwal waqi'. Dan juga mudah-mudahan dengan safa'atnya akan menjadi sebab dihasilkannya maksud tujuan dia dari orang yang disafaati, atau ya minimal sebagiannya. Jadi seperti apa yang terjadi, maka kata beliau, wasa'a fi umurin khairul ma'ruf allati yahtamilu an tahsula aw la tahsul khairun ajil wa ta'idul lin nufus ala i'anati alal khair wa tamhidul lil qiyam bisyafa'ah allati yatahaqqaq aw yudhan qubuluha. Maka berusaha pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang ma'ruf, baik dia kemungkinan berhasil dengan sempatnya atau tidak, tetap dia mendapatkan kebaikan yang disegerakan. Dan itu juga membiasakan diri dalam rangka apa? Membantu seseorang di atas kebaikan. Harus dibiasakan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan juga melakukan dengan syafaat yang memang dihasilkan atau diduga diterima syafaatnya, itu juga sama. Selanjutnya kata beliau, wa fihi minal fawaid, dan juga di dalam hadis ini adanya faedah. Kata beliau, sa'a atau sa'i atau sa'a fi kulli ma yazilul ya'as fa inna talabal sa'i atau sa'i unwanun ala raja wa tama' fi husulil murad wa didduhu bididdihi. Berusaha pada setiap perkara-perkara yang bisa menghilangkan keputusasaan. Maka sesungguhnya meminta atau berusaha itu merupakan termasuk jenis dari sebuah harapan. Roja wa toma sama saja, di dalam mendapatkan apa yang diinginkan. Sebaliknya ya, maka mendapatkan sebaliknya pula. Dan juga di dalam hadis ini dalilun ala targib fi taujihin nas ila fil khair. Di dalam hadis ini juga adanya motivasi mengarahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Wa ana safa'atan la yajibu ala mashfu' indahu qubuluha illa yasfa'a fi isalil huquqil wajibah. Tentunya syafaat itu enggak mesti harus terhadap orang yang disyafaati diterima syafaatnya, enggak harus. Yang penting dia sudah berusaha memberikan syafaat, diterima ataupun tidak diterima, yang penting dia sudah memberikan kebaikan kepada saudaranya. Nah, kecuali kata Syekh, memberikan syafaat untuk mendapatkan hak yang wajib bagi orang lain. Harus didapat. Fa innal haqqal wajib yajibu ada'uhu, karena hak yang wajib harus wajib ditunaikan. Misalnya seorang istri enggak diberikan nafkah. Ada atau tidak? Ada. Banyak. Kalau diberikan nafkah oleh suaminya, maka dia minta syafaat kepada misalnya saudaranya, saudara si suaminya. Dia mampu, maka harus dia tunaikan. Iya, orang yang minta syafaat ini agar dia menunaikan hak wajib bagi istrinya, harus sampai dapat. Begitu. Ini sebagai contoh mudahnya. Nah, wa isaluhu ilal mustahaqqi, dan menyampaikan hak kepada orang yang berhak. Walau lam yasfa'a fi yata'aqqad dalika ma'a syafa'ah. Kalau tidak disyafaati tidak akan sampai. Iya, maka bisa dikuatkan adanya syafaat. Minta tolong, tolong ini bantu. Maka dia bilang kepada suaminya, disadarkan, dinasehati demikian, nah, sehingga dapat uang hak nafkah bagi istrinya atau perkara-perkara yang lain. Antum bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa fi aidan, dan juga di sini faidah dari hadis ini, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khair li ummatih bi kulli tariq. Wa hadha fardun min alafil muallafah tadullu ala kamal rahmatihi wa ra'fatih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita bagaimana kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendapatkan kebaikan untuk umatnya dengan segala cara. Maksudnya segala cara, kita terjemahkan jangan segala cara ya, nanti asumsinya jelek. Dengan banyak cara, begitu aja ya. Sampai dalam masalah ini dihasung sahabatnya. Dan ini satu dari sekian ribu ya yang menunjukkan sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dan lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna jami'al khair wal manafil 'amma wal khassa lam tanalluha al ummatu ila ala yadihi wa biwasatihi wa ta'limihi wa irsyadihi kama annahu arsadahum lidaf'i syurur wal atralul ammah wal khassah bi kulli tariq walaqad balagal wal adal amanah wa nasal ummah salawatullahi wa salam wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, maka sesungguhnya semua kebaikan, semua kemanfaatan secara umum maupun secara khusus, tidaklah umat ini mendapatkannya kecuali melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana beliau pun membimbing umat ini untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya yang umum maupun secara khusus, ya, bi kulli tariq, dengan berbagai macam cara. Walaqad balagal wal adal amanah, dan beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan dan menunaikan amanah dan menasihati umat, ya, salawatullah wassalam wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian kata beliau, kata Syekh, wa qaluhu wa yaqdi Allah ala lisanin nabi ma syaa qada'uhu ta'ala nau'an. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menentukan melalui lisan nabinya, iya, apa yang Allah kehendaki, maka di sana ada pembahasan tentang masalah qada, ketentuan Allah. Qada itu ada dua macam kata beliau. Qada'ul qadri, qada secara takdir, qadri itu mencakup kebaikan, kejelekan, ketaatan, kemaksiatan. Itu namanya takdir kauni. Nah, bahkan mencakup semua makana wa mayakun, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa jami'ul hawadits sabiqah wa lahiqah. Seluruh kejadian-kejadian yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa akhassu minhul qada'ul qadri dini. Dan kemudian di antara qada'ul qadri tersebut ada yang namanya lebih khusus darinya qada'ul qadri ad-dini. Ketentuan qada' Allah secara takdir, yaitu dini yang mencakup agama, yang Allah subhanahu wa ta'ala khusus mencintainya dan meridainya. Wa hadzal ladzi yaqdi 'ala lisan nabiyyu minal qismi tsani. Inilah qada, inilah yang melalui lisan nabinya, termasuk bagian yang kedua. Naam. Idh huwa sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun. Karena beliau adalah seorang hamba dan seorang rasul. Waqad wafa maqamul ubudiyah, dan telah menunaikan kedudukannya pada maqamul ubudiyah, yaitu ubudiyatul khassah, hamba yang punya keistimewaan secara khusus, yaitu diberikannya ar-risalah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa kamal murati wa risalah, dan juga sempurnanya tingkat risalah, yaitu kerasulan. Maka faqulu aqwalihi wa af'alihi wa hadjihi wa ahlakihi ubudiyatun lillah muta'alliqa bi mahbubatillahi ta'ala. Maka semua ucapan beliau, perbuatan beliau dan petunjuk beliau, akhlaknya beliau adalah merupakan ibadah kepada Allah yang kaitannya dengan perkara yang Allah cintai. Maka dikatakan tadi Allah menentukan ya melalui lisan rasulnya apa yang Allah kehendaki. Berarti apa? Qada'u dini. Nah, wallahu a'lam, mungkin salah cetak, ada qada'u syar'i enggak di situ. Nah, wallahu a'lam. Qada'u qadri dini juga disebut qada'u syar'i, karena terkait dengan apa yang Allah cintai dari agama ini, masalah akhlak, akidah, nah, yang berkaitan dengan kehendak Allah pada perkara-perkara diniyah. Wa lam yakun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubah mahd la thawaba fi wa la ajr fadlan amma laysa bi ma'mur. Wa hadha sanal abdu ar-rasul alladhi ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-martaba allati hiya aqal maratib hina iya hayyara baina an yakuna rasulan mulakan au abdan rasulan. Dan juga iya, dan tidak ada pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang semata-mata perkara yang mubah saja, enggak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya, apalagi pada perkara yang tidak diperintahkan. Enggak ada pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Inilah keadaan beliau seorang hamba dan rasul yang Allah pilih. Ya, pada tingkatan ini, yang ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ya. Ketika beliau diminta untuk memilih apakah ingin menjadi seorang rasul utusan ya malaikat, ya rasul atau seorang malaikat, atau hamba seorang rasul, abdan rasulan, beliau memilih sebagai hamba dan sebagai rasul. Demikian intinya bahwasanya hadis ini menghasung kita untuk semangat memberikan pertolongan kebaikan kepada saudara-saudara kita dengan berbagai macam cara, dan ini termasuk ihsan kepada sesama atau ihsan kepada saudara kita yang muslim. Wallahu a'lam bishawab.